بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ikhwani para thullabul ilm wa talibat yang saya hormati, menyambung pembicaraan kita terkait dengan nasihat. Telah kita sebutkan di depan bahwa nasihat itu adalah agama kita, bahkan termasuk dari jauharah hadaddin, permata intan dari agama ini. Tentu siapapun yang menghadiahkan kepada kita permata intan, semestinya kita akan mengambilnya dengan dada yang lapang. Namun berbeda halnya di saat nasihat itu adalah pesan yang berbobot di dalam hidup, lalu kemudian yang akan menampung dan yang menerima nasihat itu tidak dalam kondisi yang terbaik, tidak dalam kondisi hai hidup. Maka tentu bagaimanapun permata nasihat bagikan intan berbobot di dalam hidup, tidak akan berarti dan tidak akan bermakna. Sudah kita sampaikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menukilkan ucapan Imam Ibnu Qutaybah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, istama'a kitab Allah wa huwa syahidul qalb wal faham laisa bighafilin wala sahin. Ketika beliau menjelaskan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa syahid liman kana lahu qalb wa huwa syahid. Ibnu Qutaybah rahimahullahu ta'ala menyebutkan syahid di dalam ayat ini adalah orang yang mendengar kitabullah Al-Quranul Karim dan dia syahidul qalb, dalam kondisi hatinya itu berada di tempat, tidak dalam kondisi ghafil wala sahi, lalai kemudian lupa. Beliau menjelaskan bahwa kehadiran hati ketika permata dan intan itu datang, itu akan menjadikan intan itu benar-benar intan dan permata di dalam hidupnya. Dia akan menerima, dia akan mengambilnya min syirahi sadar, dengan dada yang lapang. Ahibbati fillah, sekali lagi bahwa bagaimanapun nasihat dan wejangan itu datang, memiliki bobot yang sangat tinggi, datang dari seorang alim, misalkan dengan ayat-ayat, dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan hujah dan hakim penuh hikmah, tidak akan berarti dan bermakna di hadapan orang yang bermasalah kolbe. Bermasalah yang akan menampung nasihat dan wejangan tersebut. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam dalam hadis Tamim Ad-Darim radhiyallahu taala anhu mengatakan ad-dinu an-nasihatu qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimina wa ammatihim. Tamim Ad-Dari rahimahullahu ta'ala menyebutkan apa yang disebutkan atau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa agama ini adalah nasihat. Nasihat itu adalah agama kita. Di dalam riwayat yang lain atau lafaz yang lain, kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna ad-dina an-nasihatu. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa linabiyyihi wa liaimmatil muslimina wa ammatihim. Dalam lafaz yang lain, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullah, ala innad-dina an-nasihatu, ala innad-dina an-nasihatu, ala innad-dina an-nasiha. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimina wa ammatihim. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa nasihat itu adalah agama kita. Nasihat itu adalah agama kita. Maka siapapun yang mendengar agama ini, menyampaikan agama ini, jikalau hatinya itu adalah hayy yang akan menerima nasihat itu dalam kondisi baik dan terbaik, maka tidak akan ada rasa berat, tidak akan ada rasa berbeban untuk menerima karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak akan berbeban jikalau al-qalb yang akan menampung din agama ini dalam kondisi baik. Rahimani wa rahimakumullah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa nasihat ini akan berubah menjadi tikaman, dianggap dirinya ditikam, dianggap dirinya disakiti, dianggap dirinya barakallahu fikum, direndahkan, dihinakan dengan nasihat. Padahal nasihat ini adalah rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak menutup kemungkinan demikian anggapan seseorang. Kenapa? Maka kita bisa menjawab bahwa yang akan menampung nasihat tersebut tidak dalam kondisi yang terbaik. Tidak dalam kondisi yang bagus, barakallahu fikum. Tidak dalam kondisi yang hai, hidup, benar-benar hidup. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, liman, buat siapa ya Rasulullah nasihat yang itu merupakan jauharuddin, intan permata dari agama ini, buat siapa ya Rasulullah? Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, lillahi wa likitabihi walirasulihi waliaimmatil muslimina wa ammati. Nasihat untuk Allah Jalla wa'ala jelas, mengajak beriman, mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Namun yang kita titik beratkan dalam pembahasan kita ini adalah terkait dengan nasihat li'a'immatil muslimin dan nasihat li'ammatil muslimin. Ahibbati fillah, nasihat li'a'immatil muslimin takunu bimu'awanatihim alal haq. Nasihat kepada para pemimpin-pemimpin muslimin adalah nasihat untuk membantu mereka, menolong mereka alal haq, di atas kebenaran barakallahu fikum, wa ta'atihim fil ma'ruf, mentaati mereka, mengajak untuk mentaati mereka dalam hal ma'ruf, wa tanbihihim wa tadhkirihim birifqin wa lutfin bi ansabit turuq ala ma ghafalau alai anhu ma'a i'anatihim fi islahin nas wa adamil khuruj illa an yura minhum kufrun bawahun indana fihi min Allahi ta'ala burhan wa hadha mashrutun bil qudrati wa adami husuli mafsadatin akbar. An-nasihat bagi imam al-muslimin yaitu tanbihihim, mengingatkan mereka, menasihati mereka, birifq, dengan kelembutan, dengan kalimat yang enak, yang Masya Allah birifq, dengan kelembutan, kata-kata yang indah, yang didengarnya Masya Allah barakallahu fikum, bila didengar akan menancap dalam kalbu. Ini adalah nasihat li'a'immatil muslimi. Maka tentu tidak boleh bagi seorang mukmin muslimah, dia da'i atau alim ulama, untuk kemudian membongkar aib-aibnya penguasa, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri penguasa, rahimani wa rahimakumullah, apalagi kalau menganggap dirinya melebihi penguasa, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, sehingga mencela, menjatuhkan, berteriak. Ini adalah bukan akhlak perangai orang yang memberikan nasihat kepada al-a'immah. Dan bukan demikian cara yang dilakukan oleh salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada sebuah riwayat sekaligus sebuah kejadian, peristiwa pada diri Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, di saat itu beliau sebagai khalifah. Khalifah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dibawakan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, Ubaidullah ibn Adi ibn al-Khiyar, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu di saat itu sebagai khalifah, Miswar ibn Makhrama, Abdurrahman ibn Aswad ibn Yaguth, berkata kepada Ubaidullah ibn Adi ibn Khiyar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma yamna'uka an tukallima khalak Uthman, Kataj Miswar ibn Makhrama, Abdurrahman ibn Aswad ibn Abni Yaghuth, mengatakan apa yang menghalangimu, wahai Ubaidullah ibn Adi? Apa yang menghalangimu untuk membicarakan, menasihatkan, mengingatkan kepada pamanmu Utsman dari sisi ibu terkait dengan permasalahan saudaranya Al-Walid ibn Uqbah? Walid ibn Uqbah di saat itu menjadi wali barakallahu fikum yang ditunjuk oleh Utsman ibn Affan, tapi syaribul khamar, meminum khamar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan Al-Walid ibn Uqbah adalah saudara Utsman seibu. Walid ibn Uqbah adalah saudara Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu seibu barakallahu fikum. Kata Al-Miswar ibn Makhramah Abdurrahman ibn Aswad, apa yang menghalangimu untuk membicarakan hal ini kepada pamanmu? Waqad aktsarun nasu fima fa'ala fi. Orang-orang sudah mulai berbicara, menjelekkan, menjatuhkan. Ada yang mengatakan bihi kembali kepada Utsman, membicarakan Utsman karena perbuatan dari Al-Walid ibn Uqbah, mencela Utsman barakallahu fikum. Wa kana aktsarun nas fima fa'ala fi. Orang-orang mulai berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Al-Walid ibn Uqbah. Syaribul khamar, minum khamar barakallahu fikum. Qala Ubaidullah ibn Adi, bercerita Ubaidullah ibn Adi bercerita, fantasabtu li Utsmana hina kharaja ila shalah. Saya segera berdiri menghampiri Utsman ketika barakallahu fikum keluar untuk melaksanakan salat. Faqultu lahu, saya mengatakan kepada Utsman, innali ilaika hajah. Saya punya hajat terhadap dirimu. Wahya nasiha. Kata Ubaidullah ibn Adi, yaitu nasihat. Terasa pada diri Umar dari Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yang itu ma'zur. Barakallahu fikum. Dada yang sempit di saat itu, karena dianggap ada sesuatu pengingkaran yang akan terjadi pada dirinya, atau mengadukan sesuatu yang belum jelas, sehingga muncul sesuatu pada diri Utsman sampai keluar ucapan ayyuhal mar, wahai fulan, a'udzu billahi min, saya berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari dirimu. Dijemputkan oleh para ulama, ucapan Utsman ini atas pengaduan itu, karena belum, beliau membuktikan, belum mengerti hakikat sebenarnya dan beritanya, sehingga keluar kalimat ini dari Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ubaidullah ibn Adi, fansarabtu, ya saya berpaling. Falamma qadaitu shalah jalastu ila al-miswar wa ila bani abdi yaghuth. Setelah selesai salat saya duduk, kata Ubaidullah ibn Adi kepada Miswar dan kepada ibn abdi yaghuth yaitu Abdurrahman, fahaddathtuhuma billadhi qultu li Utsman. Saya menceritakan apa yang saya katakan kepada Uthman. Waqala li. Dan apa yang diucapkan Uthman terhadap diriku. Faqala, kedua alim ini mengatakan, qad qadaita alladhi kana alaik. Anda sudah menunaikan tugas Anda. Kewajiban Anda, barakallahu. Kata Miswar dan kata Abdurrahman, Anda sudah tunaikan tugas. Ketika dia duduk bersama kedua ini, idja'ani Rasulu Uthman. Ubaidullah ibn Adi bercerita, ketika saya duduk bersama Al-Miswar dan Abdurrahman, maka datanglah utusan Uthman ibn Affan. Subhanallah. Datang utusan Uthman ibn Affan, faqala li, qad ibtalaka Allah. Keduanya berkata kepadaku, qad ibtalaka Allah. Allah akan mengujimu. Gambarannya bahwa Uthman akan marah, akan ini, akan itu, dan seterusnya. Keduanya mengatakan, qad ibtalaka Allah. Allah telah menimpakan bala terhadap dirimu. Fantalaqtu hatta dakhaltu alaih. Saya berangkat, kata Ubaidullah ibn Adi, menghadap Uthman ibn Affan. Faqala. Lalu kemudian Uthman ibn Affan mengatakan, ma nasihatuka allati dzakarta anifan. Allahu Akbar. Di luar dugaan, kedua, ya, Miswar kemudian Abdurrahman menganggap ini Uthman akan marah, akan menimpakan sesuatu padanya. Ternyata Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma nasihatuka allati dzakarta anifa. Apa nasihatmu? Apa nasihatmu yang engkau sebutkan tadi? Qala, fatashahadtu tsumma qultu. Saya bertasyahud, menyebut, barakallahu fikum. Kemudian saya mengatakan, innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala alaikal kitabah. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan bersamanya Alkitab. Kepadanya Alkitab, wa kunta. Perhatikan baik-baik. Kalimat yang menyenangkan dan menyejukkan hati. Wa kunta mimman istajaba Allah. Istajaba lillah. Wali Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa amanta bih wa hajarta al-hijratain al-awlayain wa sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ru'aita hadiyah. Kata Ubaidullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang pertama menerima, menyambut ajakan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Engkau beriman kepadanya. Engkau telah berhijrah dua kali. Engkau telah menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan engkau telah menyaksikan dan melihat petunjuk-petunjuknya. Sungguh, telah banyak pembicaraan di kalangan manusia tentang kondisi Al-Walid ibn Uqbah. Fahakkun alaika antukima alihil haq. Maka kewajiban sepatasnya, seharusnya atas dirimu untuk menunaikan had, hukum had atasnya. Apa jawaban Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu? Faqala, yabna akhi. Wahai anak saudara, adrakta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adrakta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anda telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Uthman ibnu Affan, karena dia menyebutkan, Anda telah melihat, menyaksikan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana dia telah berbuat. Lalu kemudian Utsman ibnu Affan bertanya, apakah anda bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam? Qala qultulah, tidak, kata Ubaidullah, walakin qad khalasa ilayya min ilmihi ma khalasa ila al-adra fi sitriha. Namun, kata Ubaidullah, ilmu bimbingan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam telah sampai kepadaku. Kata Ubaidullah di hadapan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana sampainya ilmu kepada wanita yang menjaga dirinya, menutup dirinya, afifah, menggambarkan bahwa sudah sampai kepada diriku ilmu dan bimbingan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fatashahada Utsman. Kemudian Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu mengucapkan ya persaksian asyhadu ya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian setelah itu mengucapkan ucapan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, inna Allah qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi alkitab wa kuntu mimman istajaba lillah wa rasulih wa amantu bima bu'itha bihi Muhammadun wa hajartu alhijratain al-awlayain kama qult. Utsman mengakui hal itu, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, menurunkan bersamanya Alkitab, dan aku termasuk orang yang menerima ajakan dan seruan kepada Allah jalla wa ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman dengan apa yang dibawa oleh beliau. Aku berhijrah 2 kali sebagaimana yang engkau. Wa suhibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayatuhu. Aku telah menemani Nabi alaihi salatu wassalam. Aku telah berbaiat wallahi demi Allah. Ma asaituhu wa la ghashashtuhu hatta tawaffahu Allah. Demi Allah, aku tidak pernah bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Aku tidak pernah menipu Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sampai istakhlafallah Abu Bakar. Allahu jalla wa ala mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Demi Allah, aku tidak pernah bermaksiat kepadanya. Aku tidak pernah melakukan penipuan. Kemudian diangkat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demi Allah, aku tidak pernah bermaksiat kepadanya. Aku tidak pernah menipu. Thumma khtulibtu. Lalu kemudian aku diangkat sebagai khalifah. Apalaysa li alaikum mithlu alladhi kana lahum alayya. Bukankah sepatutnya dan sepantasnya atas kalian untuk kemudian menyikapi diriku, berperilaku terhadap diriku sebagaimana diriku berperilaku terhadap mereka. Rasul, Abu Bakar, kemudian Umar, barakallahu fikum. Qala, bala. Kata Ubaidullah, iya. Qala, fama hadhil ahadi allati tablughuni ankum. Apa? Peristiwa, kejadian, kenyataan yang anda akan atau sampai kepadaku. Fa amma ma dzakarta min sya'nil Walid ibnu Uqbah fa sanakhudhu fihi insyaallah bil haq. Apa yang anda nasihatkan, yang anda sebutkan tentang kondisi Al-Walid ibnu Uqbah, maka kita akan ambil sikap yang tepat dan benar atas dirinya. Lalu kemudian Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu memanggil Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim ajma'in untuk kemudian menghukum Al-Walid ibn Uqbah karena perbuatan itu. Ada pelajaran yang sangat berharga tentunya bagi kita, barakallahu fikum, di saat melayangkan nasihat kepada al-umara atau pemimpin, atau siapapun juga dia. Al-umara disebutkan dalam syarahnya, juga masuk padanya al-ulama, siapapun. Maka kita harus memiliki adab dan akhlak dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang baik, barakallahu fikum. Terkadang seseorang atau pemimpin, taruhlah, apabila memberikan nasihat dengan cara arogan walaupun benar, ya tentu barakallahu fikum akan berakibat murka, marah, sampai kemudian barakallahu fikum mengeluarkan pedangnya. Benar kenyataannya. Tetapi perilaku dan akhlak kita membawa permata ini yang tidak benar. Apalagi kalau teriak-teriak di atas mimbar melalui barakallahu fikum surat kabar atau media menceritakan tentang barakallahu fikum ya kekurangan daripada pemimpin kita. Kalau misalkan kita melihatnya kurang, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Apalagi kalau kemudian direkam, kemudian disebarkan di sana-sini, di tengah-tengah muslimin, menimbulkan kejelekan, maka ini bukan metode yang diajarkan oleh Allahu Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan pula langkah dan cara Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika mengingatkan kepada pemimpin mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, bahwa mengingatkan, menasihatkan kepada pemimpin itu berifq, dengan penuh kelembutan terhadap sesuatu yang mereka lalai darinya, kalau memang benar-benar lalai. Pemimpin kita itu lalai, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tetapi kita harus memperlihatkan bantuan kita di dalam islahin nas, memperbaiki kondisi, memperbaiki manusia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Birrifq, dengan kelembutan, rahimani wa rahimakumullah, bili, dengan kata-kata yang enak, yang bagus, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang dilakukan Ubaid, mendatangi lalu kemudian berpesan sesuatu kepada pemimpin. Maka kalau Anda berteriak menjelaskan kekurangan pemimpin di media-media massa atau kemudian dari mimbar ke mimbar, maka ini adalah perilaku tata cara, bukan tata cara Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian barakallahu fikum, termasuk dari hal yang kita juga harus mengetahuinya, di saat kita menjadi nasih terhadap saudara kita muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kita harus menjadi nasih yang terbaik, menjadi nasih, penasihat, membawa nasihat yang barakallahu fikum isalul khair. Bukan kemudian menjadi penasihat dalam kondisi membawa sifat hasad, dengki, amarah. Barakallahu fikum, orang yang kita nasihati tidak punya nilai di depan kita, tidak punya nilai di hati kita, tidak punya harga, rahimani wa rahimakumullah. Tentu nasihat dalam kondisi ini tidak memiliki bobot, barakallahu fikum. Tidak akan berbobot, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita yang membawa nasihat tentu juga dalam kondisi yang terbaik, sebagaimana diharapkan orang yang akan menerima nasihat itu dalam kondisi yang terbaik rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tabarakallahu fikum, bagaimana gambarannya? Yaitu nasihat terhadap al-muslimin takunu bita'rifihim bi awamirillah wa rasulihi wa bi syara'iddin wa bil amali ala ma fihi naf'uhum wa salahuhum wa bi'ida wa ib'adid darari anhum wa amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar birifqin wa ikhlasin wa syafaqati 'alaihim wa tawqiri saghirihim wa takhawulihim bil mau'idatil hasanah wa tarki ghishihim wa hasadihim wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khairi wa an yakraha lahum ma yakrahu li nafsihi minal makruh wa dhab an amwalihim wa a'radihim wa ghairi dhalik mimma fihi salahun nas fi dinihim wa dunyahum. Ahibbati fillah, di samping kita mengajarkan syariat Allah tabaraka wa ta'ala, mengingatkan dia tentang perintah-perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita membimbing kepada mereka kepada arah yang baik, menjauhkan mereka dari perkara yang memudaratkan mereka, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari hal yang mungkar. Beliau menyebutkan birifqi dengan penuh kelembutan, barakallahu fikum, wa ikhlasin, dengan ketulusan dan keikhlasan yang ada pada diri kita. Jadi kita gambarkan, barakallahu fikum, sebuah perilaku yang sangat jelek di saat seseorang membawa permata, jauhar, rahimani wa rahimakumullah, dia bawa jauhar ini keinginan untuk menipu, keinginan yang buruk terhadap orang yang akan diberikan jauhar, diberikan permata tersebut. Disebutkan rahimani wa rahimakumullah, tidak memuliakan dia, tidak menghormati dia, kemudian ada jiwa hasad pada dia, barakallahu fikum. Permata dibawa, tetapi yang membawanya itu kondisinya demikian. Tentu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak tepat. Sangat berbeda, barakallahu fikum, tidak sesuai dengan apa yang dia bawa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Membawa permata dalam kondisi hatinya, jiwanya itu adalah benci, tidak suka, tidak senang, rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau mengatakan dia membawa nasihat itu dalam kondisi direvek, dengan penuh kelembutan, keikhlasan, kasih cinta kepada muslimin yang akan dinasihati, menghormati yang kecil mereka, terus bersemangat menitipkan nasihat, tidak menipu mereka, tidak hasad terhadap mereka, mencintai mereka untuk mendapatkan apa yang dia cintai dirinya untuk mendapatkannya. Dia tidak suka menimpa saudaranya muslimin apa yang dia tidak suka menimpa dirinya. Wadzabab, dan dia punya zab, artinya mengajak atau dirinya tampil membela harta saudaranya muslimin, wa aradhihim, kehormatan mereka, dan selain itu yang akan memperbaiki kondisi manusia dalam urusan agama dan dunia mereka. Ini barakallahu fikum nasihat li'ammatil muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Mengajak siapapun dia untuk berperilaku demikian dalam kehidupan atau hidup bermasyarakat bersama al-muslimin. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, bahwa nasihat itu adalah agama kita. tidak boleh suatu saat, suatu ketika seseorang kebal nasihat. Tidak tersentuh. Semua nasihat-nasihat diarahkan kepada saudaranya. Diarahkan kepada temannya. Diarahkan pokoknya bukan dirinya. Sementara dia menganggap bahwa dirinya ini adalah bukan yang dimaksud di dalam nasihat. Ini kesalahan yang sangat fatal barakallahu fikum. Kalau saja nasihat Al-Quran tidak akan berguna dan bermanfaat buat diri kita, di saat nasihat ini kita arahkan kepada orang lain. Oh, dia yang dimaksud dengan ayat ini, dia yang dimaksud dengan hadis ini, bukan saya, tidak akan bisa mengambil intifa'. Manfaat dari Al-Quran, manfaat dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana jikalau, barakallahu fikum, nasihat seorang alim itu datang mengenai dirinya dan jelas bahwa nasihat ini akan berguna dan bermanfaat buat saudaranya, barakallahu fikum. Tapi ketika nasihat itu, nasihat dari seorang membawakan, mengingatkan, menegur, barakallahu fikum, diarahkan kepada orang lain dan dia kebal, tidak terkena nasihat, maka ini adalah kekurangan yang sangat besar di dalam hidup. Kerugian yang sangat besar yang kita perbuat di dalam hidup, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi perlu kita ingat dan ingat serta ingat. Seseorang akan menerima nasihat bagaimanapun dan dari siapapun nasihat itu di saat kondisi qalb seseorang itu baik-baik saja. Dalam kondisi bagus, dalam kondisi high. Tapi jikalau seseorang memiliki hati dalam kondisi marad, membawa berbagai macam penyakit, barakallahu fikum, apalagi kalau tadi menganggap diri kebal terhadap nasihat hingga mati wal'iyadzubillah, maka apapun nasihat itu dari siapapun datangnya tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat. Rahimani wa rahimakumullah. Maka jikalau dia berperilaku demikian, kerugian, sekali lagi, kerugian yang dia buka di dalam hidup. Jangan. Jangan buka ini, rahimani wa rahimakumullah. Nasihat itu kebutuhan yang daruri di dalam hidup. Sudah kita sebutkan alasan kebutuhan yang daruri. Karena pada diri kita ini ada hawa. Pada diri kita ini ada syahwat yang akan bisa menjatuhkan kita dalam kekurangan, dalam kesalahan, dalam kekeliruan, barakallahu fi. Sehingga nasihat itu menjadi kebutuhan yang bersifat daruri. Kapan saja kita tidak menerima nasihat, maka kerugian buat kita. Kerugian, rahimani wa rahimakumullah, yang kita akan dapatkan dalam perjalanan hidup kita, rahimani wa rahimakumullah. Ahibbati fillah. Maka kita menjadikan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, ilmu agama, kita kaji, kita pelajari, kita jadikan sebagai modal utama dan pertama di dalam hidup untuk kita melakukan perbaikan diri kita sendiri. Sebuah nikmat datang menyusul di saat ada nasihat dari saudara kita, di saat ada bimbingan dan arahan bahwa ini adalah nikmat dari Allah tabaraka wa taala yang harus kita syukuri, yang harus kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala karenanya. Masih ada orang yang mau mengingatkan kita, menasihatkan kita. Jikalau kita melakukan kesalahan dan kekeliruan, kemudian tidak ada orang yang mau datang memberikan nasihat, memberikan wejangan, mengingatkan kita, meluruskan kita, bukankah ini adalah musibah di atas musibah, barakallahu fikum? Bagaimana jikalau Allah mendatangkan orang yang menasihati kita, mengingatkan kita, lalu kita tidak menerimanya, bukankah ini musibah di atas musibah yang besar? Sekali lagi, mari kita jadikan apa yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, tuntunkan kepada kita di dalam hidup ini untuk menjadi dasar kita melakukan evaluasi, memperbaiki diri kita sendiri, membenahi amalan-amalan lahiriah dan amalan-amalan batiniah. Semoga Allah Jalla fi'ula terus menganugerahkan kepada kita ketulusan dan keikhlasan di dalam mengkaji dan mendalami agamanya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menitipkan selalu ketulusan dan keikhlasan di dalam membawa amanat Allah Jalla wa'ala di dalam hidup. Setelah itu kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala semata. Semoga Allah Jalla wa'ala memanggil kita untuk menghadapnya dalam kondisi berada dalam anugerah ketulusan, keikhlasan, keistiqomahan di atas jalannya. Allahumma amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.